terkadang di cerminmu yang bening, aku berkaca dan berkata, semua yang hidup dapat menyinta, tapi mengapa kau nampak putus asa? Hari ini aku baring bersama selaksa kemelut dan dinanti aja. Perawan jelitaku tabahkan hati, mengapa juga wajahmu nampak muram? Rawanku, aku tak kuasa lagi layari lautanmu. Jelitaku, aku tak kuasa lagi edari ladangmu, gunungmu dan lembahmu. Mungkin esok aku pergi dan mati, mungkin esok aku lelap dan lenyap. Izinkan sekarang hingga pagi di pelukanmu aku baring, sebagai insan hidup usiaku terbatas dan punya salah serta seonggok nista. Mungkin bagimu aku jantan yang sempurna, dan kau bagiku sungguh perawan setia. Ya, kita cuma manusia, manusia biasa. Bahagia kita, celaka kita, hidup kita, ajal kita, semua dipastikan Allah. Sulit terlukis berat hati bakal ditinggal, tak ada tolok bandingnya. Tapi jika kita pisah karena Allah yang punya kehendak, apa daya kita? Tak ada kekuasaan apapun yang mampu menghalangi takdir Allah. Jika ini batas usiamu, aku serahkan kau padanya, dan harapku semoga diterima imanmu dan Islammu. Semoga dimaafkan segala dosa-dosamu dan ditempatkan di tempat yang mulia. Itu harapku. Mungkin Allah telah goreskan takdir, dan kita dipaksa untuk berani hadapi kenyataan pahit dalam hidup. Oh perawanku, kuatkan dirimu. Sejak dulu kita paling takut oleh apa yang dikata pisah, tetapi kali ini rasa takut itu datang menerkam, dan apalah daya. Perawanku, ajalku mungkin sebentar lagi akan tiba. Jelitaku, malaikat maut mungkin telah diutus Allah dan segera menjemputku. Mungkin esok aku pergi dan mati, mungkin esok aku lelap dan lenyap. Selamat tinggal, maafkan salahku, aku kan pergi bersama cintamu. Selamat tinggal, tabahkan hati, aku kan pergi bersama cintamu. Selamat tinggal dan selamat tinggal. Selamat tinggal dan Allah. Dari Allah, kembalilah pada Allah.